pandang hari penuh dengan mendari awan. Ku pandang malam penuh bintang dan rembulan. Ku pandang kamu penuh cinta dan kasih sayang. Ku pandang orang sakit hati sampai melayang. Tuhan berikanlah jalan yang terbaik untukku. Berikanlah kebahagiaan dan doa restu. Ku menyadari semua itu dia arti lagi. Sakit hatiku semua orang takkan peduli. Jujur sayang ku tak pernah bisa melupakanmu. Apalah daya diriku sekarang jika tanpa dirimu. Jika memang semua ini sudah takdir diriku, lebih baik diriku pergi jika tanpa dirimu. Tidak mungkin sekarang untuk kita teruskan lagi. Air mataku mengalir takkan pernah berhenti. Tuhan ku tak sanggup menerima cobaan hidup ini. Semoga orang tuamu bahagia jika aku pergi. Oh Tuhan, inikah cobaanku. Ku mohon berikan kepastian dan doa restu. Bila air mata dapat cairkan hati, kan ku beri nambah cinta kita tak direstui. Beri senyuman ini hanya untuk dirimu. Tanda terima kasih engkau telah menyakitiku. Tetap ku bersabar walau hati sakit selalu. Namun ini yang bisa ku dapatkan dari dirimu. Mahkota raja ku berikan pada dirimu, supaya mereka tahu bahwa kaulah bidadariku. Walaupun sekarang kita tak direstui orang tua, tidak pernah ku dendamkan, ku simpan dalam dada. Cinta terlarang sulit untuk kita jalankan. Ku harapkan dirimu agar engkau cepat menghilang. Kata-kata yang diucap membuatku sakit hati. 7 hari ku dirawat hampir diriku mati. Nyanyikan lagu-lagu bila kau rindu aku. Namun secepatnya engkau meninggalkan diriku. Kan ku beri nama cinta kita cinta terlarang. Bagiku telah berakhir karena kau dengar kata orang.